Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qabla wa akhwat fi din yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-8 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wa inna laja'iluna, dan sungguh kami akan menjadikan ma'alaiha, semua yang ada di atas permukaan bumi, sa'idan, sebagai tanah juruzan yang kosong. Penjelasannya penulis rahimahullah ta'ala mengatakan sa'idan, maka bumi ini dengan segala perhiasannya, dengan gedung-gedungnya, pohon-pohonnya, dan tertumbuhannya, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sa'idan juruza, tanah yang kosong. Juruzan maknanya khalian, tanah yang kosong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Faqul, maka katakanlah, yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung, bagaimanakah nasibnya pada kiamat nanti. Faqul, maka katakanlah, maka berikanlah jawaban kepada mereka, yanzifu rabbi nadfa, Allah akan menghancurkannya dengan benar-benar menghancurkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikannya sehingga bagaikan pasir yang sebagaikan pasir, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menerbangkan semuanya dengan angin. Maka gunung akan Allah hancurkan pada kiamat, kemudian setelah hancur menjadi debu, maka Allah datangkan angin yang akan menghilangkan debu-debu gunung tersebut. Artinya nasfan aziman, ini adalah penghancuran yang besar. Oleh karena itu menggunakan Allah menggunakan isim nakirah, yang sifa rabbi nasfan. Nasfan di sini nakirah, dan nasfan di sini maknanya adalah nasfan aziman, penghancuran yang luar biasa, penghancuran yang luar biasa besarnya. Ini dalam bahasa Arab salah satu makna nakirah adalah lita'zim, untuk menunjukkan besarnya sesuatu hal. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin, demi waktu sebenarnya manusia dalam kerugian. Jadi dalam bentuk nakirah menunjukkan keagungan. Maka dari waktu punya manusia itu berada dalam kerugian yang besar. Fayazaruha qa'an fawsafa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bumi so'an atau qa'an, maknanya mumbasatan, terhampar. Fawsafan maknanya mustawian, yang rata, terhampar dan rata. La tarafiha iwajan wala amta, karena terhampar dan rata maka tidaklah engkau melihat pihak bumi pada kiamat iwajan, daerah yang menurun atau bagian bumi yang menurun. Wala amta, tidak pula bagian bumi yang menaik, meninggi. Artinya bumi rata, tidak ada lubang, tidak ada bukit, bahkan tidak ada gundukan tanah. Semuanya rata, tidak ada yang menurun, lubang, parit, gua, tidak ada pula yang meninggi, bukit, ya, gundukan tanah. Semuanya rata. Itu keadaan bumi pada kiamat. Dan ini terjadi bilahdah, dengan sekejap mata. Cukup Allah katakan kun, maka akan terjadilah apa yang Allah kehendaki. Jika demikian, keadaan bumi yang indah ini akan hancur, sehingga ya, hancur dan rata. Maka wahai saudaraku, janganlah engkau gantungkan hatimu dengan bumi, maka bumi dan dunia itu akan hilang, dan dia akan menjadi seakan-akan tidak pernah ada. Bagaimana firman Allah di surat Yunus, ka'alam darna bil'am, seakan-akan tidak ada kemarin. Seakan-akan kemarin itu kemarin tidak ada. Kemudian renungkanlah kalimat wa inna la ja'iluna, sesungguhnya sungguh kami akan menjadikan. Di sini terdapat dua kata penguat, inna artinya sesungguhnya, kemudian lam di la ja'iluna itu juga menunjukkan makna sungguh. Kemudian kalimat ini menggunakan jumlah ismiyah, dan dalam ilmu balaghah jumlah ismiyah itu memiliki faedah menunjukkan sesuatu yang terus menerus. Al-Qudrah al-Mustamirah menunjukkan kemampuan yang terus menerus. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu untuk menjadikan bumi ya, sebagai tanah yang kosong, dan kemampuan Allah ini adalah kemampuan yang terus menerus adanya. Maka jika kiamat terjadi, di manakah bangunan-bangunan megah dan mewah? Jawabannya tidak ada bangunan megah dan mewah, tidak ada lagi gunung-gunung, tidak ada lagi pepohonan. Maka bumi akan seakan-akan sebuah batu amlas yang mengkilat, yang rata mengkilat, tidak ada padanya tertumbuhan, bangunan, pepohonan dan yang lainnya. Allah akan mengubah bumi jurudan menjadi kosong, kosong dari perhiasan-perhiasan bumi yang dulu ada di atas bumi. Kemudian Allah berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Di ayat yang ke-9 dari surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibta, apakah engkau mengira bahasanya ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang tertidur di gua, wa raqim, demikian juga raqim, nanti akan kita bahas maknanya, kan min ayatina ajaba, mereka adalah di antara ayat-ayat Allah yang mengagumkan. Am di sini bimakna bal, sehingga artinya ya, bal hasibata anna ashabal kahfi, bahkan kalian mengira atau anda mengira. Hasibata di sini maknanya zonanta. Kemudian am di samping maknanya bal, am di sini tatadumman al istifham, mengandung makna bertanya. Bahkan apakah engkau mengira? Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, menarik jiwa untuk mendengarkan kisah, kisah Ashabul Kahfi. Karena kisah Ashabul Kahfi adalah memang benar-benar menakjubkan. Dan ini adalah kisah yang menakjubkan. Hasil pertama maknanya, bahkan apakah engkau menyangka bahasanya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim adalah di antara ayat-ayat Allah yang menakjubkan. Kahfi maknanya adalah sebuah gua yang ada di gunung. Ar-Raqim maknanya adalah sesuatu yang ditulisi. Apa yang dimaksud sesuatu yang ditulisi? Dan sesuatu yang ditulisi karena ditulis adalah sebuah batu yang ditulisi di atas batu ini, yang batu ini ada di gua tersebut, kisah mereka dari awal sampai akhir. Ada juga yang menjelaskan Ar-Raqim adalah batu yang di batu tersebut yang ada di gua itu, yang di sana disebutkan nama-nama Ashabul Kahfi. Yang jelas Ar-Raqim adalah sesuatu yang ditulisi yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Kan mereka Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim dan batu yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi min ayatina ajaba, di antara tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Ayat itu ada dua macam, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat atau tanda kekuasaan Allah itu boleh jadi berupa syariah, berupa syariat, berupa Al-Quran, atau berupa alam, alam nyata, realita. Maka Ashabul Kahfi adalah ayat Allah kauniyah, ayat Allah berupa realita. Ajaban yang menakjubkan, yaitu satu hal yang menyebabkan terkagum-kagum dan terheran-heran. Karena mereka-mereka ini, tujuh orang bersama mereka seekor anjing, mereka membenci kemusyrikan yang dianut oleh penduduk negeri mereka. Akhirnya mereka keluar meninggalkan kampung mereka. Mereka pergi menuju Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menginginkan untuk menyelamatkan diri mereka dari kemusyrikan yang dianut oleh penduduk kampung mereka. Akhirnya mereka berlindung di gua ini. Wa kana min husni hadhim, dan di antara kebuntungan mereka, di antara keuntungan mereka adalah gua ini memiliki pintu yang pintunya tidak menghadap ke timur, tidak pula menghadap ke barat. Pintunya kalau tidak menghadap utara, menghadap selatan. Maka ini satu hal yang menakjubkan. Nah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya ittajaha ilal masyriq, seandainya pintu gua tersebut menghadap ke timur, niscaya tubuh mereka Ashabul Kahfi yang tidur di gua ini akan dimakan oleh sinar matahari ketika terbit. Akan terkena sinar matahari secara langsung pada saat terbit. Seandainya pintu gua ini menghadap ke barat, niscaya tubuh Ashabul Kahfi akan termakan, akan terkena sinar matahari secara langsung dari arah barat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita bahas di ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat 17 dari surat Kahfi, "Wa tarasyamsa", dan engkau melihat matahari, idza tala'at, pada saat terbit, tazawaru, tazawaru maknanya tamilu, condong, an kahfihi, menjauhi gua mereka, condongnya zat al-yamin, ke arah kanan. Wa Wa'idha gharabat, dan apabila tenggelam, taqriduhum dhata shimal, maka matahari meninggalkan mereka ya, ke arah kiri. Maka mereka tidak terkena matahari secara langsung. Jika matahari terbit, maka posisi matahari di sisi kanan gua. Dan jika matahari tenggelam, maka posisi matahari di sebelah kiri gua. Artinya guanya menghadap, membentang dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Wahum fi fatwatin minhu, dan mereka di dalam tempat yang longgar, minhu dari gua tersebut. Artinya guanya adalah gua yang longgar, bukan gua yang sempit, sehingga mereka berada dalam gua tersebut di tempat gua yang lapang, sehingga mereka bisa merasakan dinginnya angin dan sepoi-sepoinya angin. Dzalika min ayatillah, itulah di antara ayat atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk menarik perhatian. Allah akan sampaikan di antara tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan adalah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Ada penjelasan yang lain tentang makna am hasibata. Kalau di tafsir jalan lain maknanya adalah mereka yaitu Ashabul Kahfi itu adalah satu hal yang menakjubkan, sedangkan hal-hal yang lain yang tidak, hal-hal yang lain itu tidak menakjubkan. Ataukah kalau engkau mengira bahasanya Ashabul Kahfi adalah yang paling menakjubkan dibandingkan dengan yang lain? Laisa amru kadzalika, keadaan senyatanya tidaklah demikian. Bahkan terdapat hal-hal yang menakjubkan yang lain, yang lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Maka kalau di sini Saimin menjelaskan kalimatannya di sini sekedar untuk menarik perhatian agar orang mendengarkan kisah ini, karena ini adalah memang kisah yang sangat menakjubkan. Kan tadi kalau di tafsir jalan lain dijelaskan maknanya, apakah engkau mengira bahasanya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim adalah ayat-ayat kami yang menakjubkan, sedangkan yang lainnya tidak menakjubkan? Atau apakah engkau mengira bahwasanya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim ada tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan, sedangkan yang lainnya adalah kurang begitu menakjubkan? Tidak, bahkan terdapat ayat-ayat yang lain yang jauh lebih menakjubkan. In awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Di ayat yang ke-10 surat Al-Kahfi Allah berfirman, "In awal fityatu, ketika beberapa pemuda tersebut bertempat ilal kahfi di dalam gua, faqalu, lalu mereka mengatakan, rabbana wahai rabb kami, atina, berilah kepada kami min ladunka dari sisimu rahmatan, kasih sayang, wahai ilana, dan persiapkanlah untuk kami min amrina dari urusan kami rasyadan, hidayah." Maka disinilah kisah Ashabul Kahfi itu Allah mulai Dan makna iz awa, maknanya adalah ingatlah ketika beberapa pemuda bertempat di gua. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Ashabul Kahfi ini memiliki sababun nuzul, yaitu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Ashabul Kahfi. Mereka bertanya, tolong jika engkau seorang Nabi, ceritakan kepada kami kisah Ashabul Kahfi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah membaca buku-buku yang Taurat, Injil dan yang lainnya. Bagaimana firman Allah, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sebelum Al-Qur'an min kitabin satu pun kitab. Wala takhutuhu bi yaminik, dan engkau juga tidak bisa tulis-menulis. Jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pandai membaca dan menulis, idzan lahtabal mubtilun, tentu para pembela kebatilan akan ragu-ragu. Para pengusuh kebatilan akan ragu-ragu dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kisah yang dia berikan, cerita yang dia sampaikan adalah hasil bacaan terhadap buku-buku kitab-kitab suci sebelumnya. Inilah hikmah kenapa Nabi kita adalah Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Hikmahnya apa? Sebagai bukti bahasanya Al-Quran adalah semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau orang yang tertutup dari sumber ilmu, tidak bisa membaca dan menulis. Kalau beliau adalah orang yang bisa membaca dan menulis, maka orang akan berkomentar ini dan itu. Oh, ini ada ciplaan Taurat, ini ciplaan Injil atau yang lainnya. Maka setelah orang-orang kuat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Ashabul Kahfi, maka Nabi janjikan, ya nanti akan saya ceritakan. Setelah wahyu datang, maka Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditafsir jalan lain, wahai lana min amrina rasyada, hayi maknanya aslih, perbaikilah urusan kami sehingga urusan kami adalah urusan yang sesuai dengan hidayah. Itawal fityatu ilal kahfi, ingatlah ketika beberapa pemuda bertempat di dalam sebuah gua. Fityah adalah jamak dari fata. Ada majalah namanya El Fata. Wawasyabul kamil, fata adalah seorang pemuda yang sudah sempurna kekuatannya dan sempurna tekadnya. Pemuda yang kekuatan fisiknya sempurna, yang berada dalam puncak kesempurnaan. Dan inilah orang-orang yang punya tekad dan jiwa yang kokoh. In awal fityatu ilal kahfi, ketika mereka berlindung ke sebuah gua dari gangguan kaum mereka. Mereka lari meninggalkan kaumnya karena khawatir mereka akan terkena penyakit yang telah menimpa kaumnya, yaitu penyakit kemusyrikan dan penyakit kekafiran dengan adanya hari berbangkit. Maka mereka kemudian setelah sampai di gua, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, wa ya Rabb kami berikanlah dari sisimu rahmah, Ini adalah kalimat menunjukkan kalau mereka memohon perlindungan, mencari perlindungan kepada Allah. Atina maknanya a'tina, berikanlah kepada kami. Miladunka maknanya min indika, dari sisimu. Rahmatan rahmat, maka ya Allah rahmatilah kami. Ya Allah turunkanlah untuk kami rahmat yang dengannya Engkau sayangi kami. Maka doa Ashabul Kahfi ini sama persis dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Wahai Nabi, ajarlah aku satu doa yang akan aku baca dalam sholatku. Boleh jadi kita lihat di catatan kaki muttafaqun alaih, dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diletakkan oleh Bukhari di bab bab doa qiblat salam, bab tentang doa sebelum mengucapkan salam. Maka ya Allah, wahai Nabi, ajarilah aku satu doa yang akan aku panjatkan dalam sholatku, yaitu di tasahud akhir, sebelum salam dan setelah selesai tasahud akhir. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam pemahaman Abu Bakar, waktu berdoa yang baik adalah dalam sholat sebelum salam. Oleh karena itu permintaannya adalah, ajarilah aku doa yang akan aku baca sebelum salam. Maka berdoa sebelum salam dalam sholat itu lebih baik daripada berdoa setelah salam, atau berdoa setelah berzikir setelah salam. Maka berdoa di dalam sholat, baik setelah tasawuf akhir ataupun setelah sujud, itu bukan nambah-nambahi, bukan nambah-nambahi bacaan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Bahkan itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan kul, katakanlah. Apa maknanya? Katakanlah di dalam sholatmu, ya kan? Karena pertanyaannya adalah doa yang akan aku baca di dalam sholat. Maka Nabi katakan kul, katakanlah. Dan perintah di sini perintah istihbar. Katakanlah. Ya, itu apa? Katakanlah, berdoalah dalam sholatmu. Maka Nabi perintahkan untuk berdoa di dalam sholat. Maka sabda Nabi di sini kul, jelas maknanya adalah kul fi sholatika. Maka di sini dalil kalau Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa di dalam sholat. Maka berdoa di dalam sholat sebelum salam adalah satu hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berdoa sebelum salam itu bukan nambah, bukan nambahi bacaan sholat, namun itu adalah melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang masalah ini, berdoa di dalam sholat, dalam sujud dan dalam akhir tahun akhir, banyak banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui ajaran Nabi ini. Dan ketika kita sampaikan ini adalah salah satu ajaran Nabi, maka sering kali diberi komentar, "Ustaz, apa itu tidak nambah-nambahi bacaan sholat?" Itu saya mendengar komentar sudah beberapa kali, sampai mungkin lebih dari 5 kali ketika membahas tentang masalah ini, komentarnya apa itu tidak bukankah kita dilarang nambah-nambahin bacaan? Apa itu tidak nambah-nambahin bacaan sholat? Bahkan itu melaksanakan perintah Nabi. Maka itu melaksanakan ajaran Nabi. Gimana mungkin melaksanakan ajaran Nabi dianggap nambah-nambahi yang tidak Nabi ajarkan? Ini Nabi ajarkan. Qul, yaitu qul fi sholatika, maka berdoalah dalam sholatmu dengan doa sebagai berikut. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Maksudnya maksiat. Ya Allah, aku punya banyak dosa karena banyak maksiat. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunlah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, sayangilah aku sehingga Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai lana min amrina rasyada. Hayi di sini maknanya ij'al lana, buatkanlah untuk kami. Karena tahiyatu syait maknanya adalah ayu adza, disiapkan, disiapkan supaya salihan layak lil amal bihi, untuk digunakan beramal, untuk dimanfaatkan. Min amrina rasyada, rasyada, rasyad itu kebalikan dari ghai, dan ghai adalah kesalahan dalam bersikap. Maka artinya adalah, ya Allah, jadikanlah keadaan kami itu bersesuaian dengan kebenaran. Fadabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Fadabna ala adhanihim maknanya adalah kami tidurkan mereka dengan tidur yang nyenyak. Fil kahfi, dalam gua tersebut. Sinina adada, selama beberapa tahun namanya. Tidur itu ada dua macam, tidur ringan dan tidur nyenyak. Kalau orang itu tidur ringan, maka dirinya tidur ini belum menghalangi pendengaran untuk mendengar apa yang terdengar di sekelilingnya. Oleh karena itu, jika Anda tidur, maka tidur yang pertama kali Anda rasakan adalah tidur, dan Anda masih bisa mendengar orang-orang di sekelilingmu, perkataan dan suara orang-orang di sekeliling Anda. Nah, tidur yang ringan, tidur namun masih terdengar suara di kanan dan kiri, bahkan jika ada orang jalan atau orang lewat, masih terasa ada orang jalan dan lewat. Maka ini tidur yang ringan, ya ini masih terhitung ngantuk, belum benar-benar tidur. Orang bilang apa? Tidur-tidur ayam. Dalam bahasa Indonesia disebut tidur-tidur ayam. Tidur namun masih bisa mendengar orang lewat atau merasa ada orang lewat, dan tidur-tidur ayam. Kemudian amir, ada tidur yang tidur yang nyenyak. Kalau orang Arab menyebutnya tidur yang tenggelam. Namun amir, tidur yang orang itu tenggelam dalam tidurnya. Maka jika engkau tidur, jika Anda tidur dengan tidur yang nyenyak, maka Anda tidak mendengar suara orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Mereka ditolak berfirman, fadarabna ala adhanihim, kami tidurkan mereka dengan tidur yang nyenyak. Artinya mereka tidak mendengar suara. Filkafi sinina ada di gua tersebut selama beberapa tahun namanya, yang bisa dihitung. Dan nanti akan datang penjelasannya di ayat ke-25 surat Al-Kahfi tentang berapa tahun tidur mereka, yaitu 309 tahun. Wala fi tufi kahfi salasa mi'atin sinina wazdatu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9. Summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labidzu amada. Kemudian kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui manakah dari dua kelompok yang lebih tepat hitungannya tentang lima labidzu amada, tentang jangka waktu berapa lamakah mereka tinggal di dalam gua. Tsumma ba'atsnahum, maknanya adalah Allah bangunkan mereka dari tidur. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut bangun dari tidur dengan sebutan ba'tsan. Ba'ts. Dan ba'ts itu seringkali maknanya adalah bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Nah, kenapa bangun tidur disebut ba'ats? Li'ana nauma wafatun, karena tidur adalah mati. Bagaimana firman Allah taala di surat Al-An'am ayat yang ke-60, wa walladzi yatawaffakum bil-laili, dan Allah lah zat yang mematikan kalian di waktu malam, gitu lah. Menidurkan kalian di waktu malam. Maka waktu yang terbaik untuk tidur adalah malam hari. Itulah waktu yang Allah takdirkan sebagai waktu tidur manusia, waktu istirahat manusia. Waja'ana al-laila subata, kami jadikan malam sebagai subatan, sebagai waktu untuk istirahat. Subatan mana artinya adalah memotong. Dan kami jadikan waktu malam sebagai pemotong, pemotong capek, pemotong ini, pemotong kegiatan, karena itulah waktu istirahat dan waktu tidur. Dan inilah tidur yang paling manfaat. Oleh karena itu terbukti, dibuktikan oleh realita orang yang begadangan semalaman, ya, tidur yang sebentar sewaktu malam itu jauh lebih efektif untuk badan, manfaat untuk badan, daripada disaur di siang hari, dibalas di siang hari meskipun dalam jam yang lebih banyak. Wa ya'lamu ma jawtum bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi liqada'atil mutamma, kemudian Allah bangunkan kalian sukum. Di sini maknanya adalah bangun, yaitu Allah bangunkan kalian fihi di waktu siang. Di waktu siang Allah kembalikan nyawa-nyawa kalian yang telah Allah cabut pada saat tidur di waktu malam. Liqda ajal musamma, supaya diselesaikanlah batas waktu yang telah ditentukan, yaitu kematian, sampai datang batas kehidupan. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian tempat kembali kalian semua adalah Allah. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan ceritakan kepada kalian semua amal yang pernah kalian kerjakan, lalu Allah akan memberikan balasan untuk amal tersebut. Maka ayat ini dalil Al-An'am ayat 60 dalil bahasanya itu adalah kematian. Dan ayat Al-An'am 60 ini dalil Allah menyebut bangun tidur dengan ba'at. Demikian juga Allah berfirman, Allah yatawafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan, yaitu menggenggam dan mengambil al-anfusa nyawa, hina mautiha pada saat matinya. Maka orang yang mati itu nyawanya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallati lam tamut fi manamiha, dan semua dan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil nyawa yang belum mati, dan orang-orang dan nyawa-nyawa yang memang belum saatnya untuk mati Allah genggam dan Allah ambil nyawanya pada saat tidurnya. Maka Allah menggenggam nyawa dan mengambil nyawa, pertama nyawa orang yang sudah mati, demikian pula nyawa orang yang tidur. Fayumsikullati qada 'alaihal mauta, maka pada saat tidur ada, maka Allah tahan nyawa-nyawa yang telah Allah putuskan untuk mati. Maka ada orang tidur terus bablas mati karena dia tidur dan Allah tahan nyawanya dan Allah tidak kembalikan. Itulah orang-orang yang memang sudah jatahnya mati. Wayursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepas, Allah kembalikan nyawa-nyawa yang lain sampai batas waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau memikirkan. Maka kesimpulannya itu adalah kematian. Maka tsumma ba'atsnahu, kemudian kami bangunkan mereka ashabul kahfi supaya kami mengetahui. Nah, dalam ayat ini terdapat satu makna yang menimbulkan tanda tanya, yaitu apakah Allah tidak tahu sebelum itu, sebelum dibangunkannya para ashabul kahfi? Tentu jawabannya adalah tidak. Allah telah tahu sebelum bangunnya ashabul kahfi, bahkan sebelumnya, sebelum terjadinya langit dan bumi. Kemudian penulis mengatakan rahimahullah ta'ala, dan ketailah bahasanya kalimat semacam ini, yang ini cukup banyak dalam Al-Quran, maksudnya adalah dua hal. Tahu di situ supaya kami tahu, supaya kami tahu dalam beberapa ayat itu maknanya adalah dua hal. Yaitu ilmu dalam keadaan melihat, wazuhur dan nampak dan menyaksikan sendiri. Sehingga makna supaya kami tahu adalah lina, supaya kami melihat secara langsung. Dan satu hal yang dimaklumi bahwasanya ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi berbeda dengan pengetahuan seseorang yang telah terjadi. Maka Allah tahu sebelum terjadi, namun pengetahuan sebelum terjadinya sesuatu itu berbeda kualitasnya, berbeda keadaannya dengan pengetahuan sesuatu yang telah terjadi. maka pengetahuan Allah tentang akan terjadinya sesuatu sebelum terjadinya adalah pengetahuan tentang sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan setelah terjadinya, maka pengetahuan Allah adalah pengetahuan Allah tentang sesuatu yang memang benar-benar real terjadi. Maka kesimpulannya, makna yang pertama adalah linara, supaya kami bisa kami melihat. Dan makna yang kedua adalah ilmu yang memberikan dampak balasan. Inilah yang dimaksudkan, ya, supaya kami memiliki ilmu yang ilmu tersebut berdampak pada balasan, ya, supaya kami mengetahui orang-orang yang bersabar. Misalnya ada ayat yang mengatakan lina lama, ya, supaya kami mengetahui siapakah orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Pengetahuan yang berdampak pada balasan. Setelah Allah tahu siapa orang yang bersabar, maka Allah akan beri balasan pada orang-orang yang bersabar dan tidak memberikan balasan kesabaran kepada orang-orang yang tidak bersabar. Contohnya firman Allah, walanabluwannakum hatta na'laman mujahidina minkum wassabirin. Kami berikan ujian kepada kalian sehingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan siapakah orang-orang yang bersabar. Maka sebelum Allah memberikan ujian, Allah telah mengetahui siapa yang taat dan siapa yang maksiat. Akan tapi ilmu Allah tentang siapa yang akan taat dan maksiat adalah ilmu yang tidak berdampak balasan, tidak pula berdampak pahala. Akan tapi setelah adanya ujian, maka Allah punya ilmu yang ilmu ini berdampak balasan ataukah hukuman. Maka kesimpulannya, makna ayat semacam ayat-ayat di atas adalah supaya kami tahu, ya, supaya kami punya ilmu, yaitu ilmu yang nyata dan ilmu musyahadah, lihat sendiri, dan ilmu yang nyata dan ilmu yang lihat sendiri dan hasil dari melihat sendiri, ya, tidaklah seperti ilmu tentang akan terjadinya sesuatu meskipun yakin dan bisa memastikan. Kemudian makna yang kedua adalah supaya Allah punya ilmu yang ilmu ini berdampak adanya balasan ataukah siksaan. Karena ilmu Allah tentang sesuatu yang akan terjadi itu tidak berdampak pada siksaan dan hukuman. Allah tahu nanti orang ini akan bermaksiat. Nah, ilmu ini tidak akan berdampak pada pahala dan hukuman. Belum ada pahala atau belum ada hukuman. Baru setelah Allah tahu bahasanya orang tersebut benar-benar bermaksiat, maka ada dampak hukuman. Meskipun perlu kita ketahui tahap hukum-hukum ilmu ma'lum binisbah ilallah, benar-benar terjadinya sesuatu yang diketahui untuk Allah itu tidak ada beda antara pengetahuan Allah tentang sesuatu yang akan terjadi dan pengetahuan Allah tentang sesuatu yang telah terjadi. Semuanya sama persis dalam ilmu Allah. Adapun untuk kita memang benar pengetahuan kita tentang apa yang akan terjadi berdasarkan berita orang yang kita percaya itu berbeda dengan ilmu kita, ya. Maka ilmu kita tentang hal tersebut tidak seperti ilmu kita jika kita menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dinilai sahih oleh Al-Albani di takhid beliau untuk Tahawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal khabaru kal muayyana. Tidaklah pengetahuan yang dasarnya berita sebagaimana pengetahuan karena melihat dengan mata kepala. Wah, yang belum pernah ke Mekah misalnya, ada loh tempat yang namanya Mekah. Di sana ada benda namanya Ka'bah. Dan ini berita yang masyhur, orang sudah bolak-balik pergi dan pulang ke sana, dari sana. Maka orang itu yakin adanya Mekah. Akan tapi nilai yakin manusia dengan berita itu berbeda jika dia telah pergi sendiri melihat oh Mekah itu ini, Ka'bah itu. Itu nilai keyakinannya beda. Akan bertambah ketika mereka lihat sendiri. Meskipun kalau untuk Allah itu sama saja. Pengetahuan tentang apa yang akan terjadi dan pengetahuan tentang sesuatu yang telah terjadi kalau untuk Allah, kualitas pengetahuannya sama persis. Yang beda itu adalah manusia. Manusia yang yakin tentang sesuatu karena ini berita yang disampaikan oleh orang yang bisa dipastikan kebenarannya, berbeda dengan pengetahuan manusia tentang terjadinya sesuatu yang benar-benar real terjadi, melihat sendiri dengan mata kepala. Maka Allah bangunkan para ashabul kahfi tersebut untuk apa? Lina'lama ayul hisbaini, supaya kami melihat atau supaya kami memiliki pengetahuan yang berdampak pada siksaan ataukah pahala. Ayul hisbaini, manakah dari dua kelompok apa yang lebih tepat hitungannya? Lima labisu amada, tentang berapa waktu lama, berapa lama ashabul kahfi tinggal di gua. Hisbain maknanya adalah ta'ifatain, maka hisbun itu maknanya kelompok. Maka hisbullah, dan hisab itu ada dua macam. Kalau enggak hisbullah, hisbus syaitan, kelompoknya Allah. Kalau enggak kelompok setan, kelompok pendukung agama Allah atau kelompok pendukung kesesatan setan. Maka hisbullah itu tidak ada hubungannya dengan partai. Meskipun partai dalam bahasa Arab itu hisbun, namun ini adalah makna baru. Maka tidak boleh kita menafsirkan ayat dengan makna baru yang tidak dikenal. Nah, dalam bahasa Arab ketika Al-Quran turun, hisbun dengan artian partai politik itu tidak dikenal dan tidak ada pada saat Al-Quran turun. Maka hisbullah kemudian dikaitkan dengan makna partai politik, ya. Maka partai politik itu ada dua macam. Pertama hisbullah, yang kedua hisbul syaitan. Nah, ini tidak benar, karena ini memaknai ayat dengan makna yang tidak ada pada saat ayat turun. Ini kaidah dalam masalah tafsir. Kita tidak boleh menafsirkan ayat dengan satu makna yang tidak dikenal pada saat Al-Quran turun. Contoh yang lain, kita tidak boleh memaknai darah dalam ayat-ayat Al-Quran dengan arti atom. Nah, karena itu makna baru. Darah dalam makna asalnya adalah titik debu atau semut kecil. maka istilah hizbun itu artinya netral, bisa positif dan bisa negatif. Contoh positif hizbullah, contoh negatif hizbusyaitan. Apa manakah yang ablaru ikhto'an, yang lebih tepat hitungannya? Apa di sini adalah isim tafdil dan bukan fi'il madhi, sehingga makna ayat di atas supaya Allah mengetahui manakah di antara dua kelompok yang lebih tepat hitungannya tentang berapa lamakah ashabul kahfi tinggal di dalam gua. Amadan maknanya adalah muddah, jangka waktu. Jangka waktu ashabul kahfi tinggal di dalam gua. Karena mereka dua kelompok ini berselisih pendapat tentang masalah ini. Lianam karena siapa dua kelompok tersebut? Sesama ashabul kahfi. Dua kelompok yang dimaksudkan adalah sesama ashabul kahfi. Ketika ashabul kahfi ini bangun dari tidurnya, mereka terbelah jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan labisna yauman aw ba'da yaum, kita itu tidur cuma sehari, kalau tidak setengah hari. Ini kelompok pertama dari ashabul kahfi mengatakan tidur kita itu cuma paling lama satu hari. Kelompok yang kedua dan sama ashabul kahfi, rabbukum a'lamu bima labistum, Tuhan lebih tahu tentang berapa lamakah kalian tidur. Ini dua kelompok. Maka dua kelompoknya adalah dua kelompok sesama ashabul kahfi. Dan yang lebih tepat adalah dalam masalah perhitungan tentang berapa lama waktu tidur adalah kelompok yang kedua. Wah, hukum A kamu gimana? Labis itu. Kemudian manusia setelah ashabul kahfi, ya, setelah zaman ashabul kahfi juga berselisih pendapat tentang berapa lama ashabul kahfi ini tidur di dalam gua. Ya, demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. Untuk kajian Sabtu dan Ahad, pagi besok insya Allah sibuk. Nanti sore saya